7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2020, dibacakan Ilham. Protes bantuan dana desa, masyarakat mengamuk di kantor Reje Kampung di Bener Meriah. Penari becak ditangkap saat menunggu pembeli sabu. Gajah rusak tanaman petani di Aceh Timur. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, puluhan masyarakat kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kemarin mengamuk dan memecahkan kaca kantor Reje Kampung setempat saat melakukan aksi protes bantuan dana desa. Hal ini dipicu akibat Reje Kampung yang dinilai masyarakat tidak bisa menjelaskan terkait bantuan yang bersumber dari dana desa. Pantauan Serambi FM, puluhan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu-ibu ini memprotes bantuan baik program ketahanan pangan maupun bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Warga memprotes karena masyarakat kampung tetangga sudah mendapatkan bantuan ketahanan pangan Rp500.000 per kakak dengan menanam ubi. Lanjutnya, karena mereka belum mendapatkan bantuan program ketahanan pangan, lantas mereka datang ke kantor Reje Kampung menanyakan bantuan tersebut. Namun kata warga, saat mereka menanyakan bantuan, Reje langsung memukul meja dengan emosi. Karena itulah warga mengaku terpancing hingga memecahkan kaca kantor. Sementara itu, Camat Bukit Ismail yang hadir langsung ke lokasi untuk mendamaikan persoalan ini mengatakan terkait bantuan langsung tunai itu, pihaknya sudah menjelaskan bahwa tidak semua mendapatkannya. Akhirnya masyarakat paham dan mengerti dengan aturan tersebut. Syederalun RA 33 tahun, warga salah satu kampung di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, diringkus personil opsional Satuan Narkoba Polresta saat menunggu pembeli sabu-sabu yang ia jual. Hal itu disampaikan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisnoryanto SH, melalui Kasat Narkoba AKP Raja Harahap Esos kepada Serambi FM kemarin. AKP Raja Harahap menerangkan tersangka diringkus saat menunggu calon pembeli sabu-sabu yang ia jual di depan sebuah warung nasi di Gampung Bandar Baru Lampri, Kecamatan Kuta Alam. Polisi yang mendapati informasi dari masyarakat yang sering melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan sehingga bergerak cepat melakukan pengintaian. Tersangka RA ditangkap saat akan menjual sabu-sabu pada seorang pengguna berinisial AM yang berhasil kabur saat petugas tiba di lokasi. Tapi barang bukti sabu itu sempat berada di tangannya. Mantan Kasat Narkoba Polres Aceh Timur ini menyebutkan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 0,59 gram yang sudah dibuang di tanah, tepatnya di bawah becak motor tersangka. Saat RA menyerahkan sabu itu ke tangan pembeli AM, pembeli itu melihat petugas datang, sehingga barang bukti sabu langsung dibuang oleh AM dan kemudian kabur. Syederalun, sejak awal tahun 2020, gajah terus merusak tanaman di perkebunan warga di Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur. Akibatnya berbagai jenis tanaman gagal panen seperti sawit, kelapa, pisang, pinang, dan tanaman lainnya. Hal itu disampaikan Bukhari Muslim, tokoh masyarakat Serbajadi, kepada Serambi FM dalam keterangan tertulis kemarin. Bukhari mengatakan gangguan gajah ini sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Warga sudah melaporkan luas areal dan tanaman yang dirusak gajah kepada Camat Serbajadi dan pihak CRU Serbajadi. Petugas CRU Serbajadi bersama petugas Forum Konservasi Loser dan LSM WCS beserta warga juga sudah turun ke lokasi tanaman yang dirusak gajah untuk melakukan pengusiran kawanan gajah liar. Pengusiran gajah liar dilakukan dengan penggiringan oleh gajah terlatih dari CRU Serbajadi. Namun upaya pengusiran gajah liar ke hutan gagal karena bobot gajah liar lebih besar daripada gajah pengiring. Bila dipaksakan akan berisiko terjadi korban. Bukhari menyebutkan pihak CRU Serbajadi sudah kesulitan mengatasi gangguan gajah liar di daerah itu. Salah satu faktornya karena keterbatasan anggaran. Bukhari mengatakan melalui Humas CRU M. Yusuf, disarankan agar konflik gajah ini juga dibantu Pemkab Aceh Timur karena pihak CRU Aceh Timur sudah kesulitan menangani karena keterbatasan anggaran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, korban kebakaran di Dusun Cotunong, Desa Luk Dagang Pan Rahbiren, yang rumahnya ludes terbakar, sudah menempati tenda darurat yang didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biren. Kepala BPBD Biren, Teguh Mandiri Putra SSTP, kepada Serambi FM mengatakan, rumah konstruksi kayu beratap seng milik seorang janda di Dusun Cotunong, Desa Luk Dagang Pan Rahbiren, terbakar sekitar pukul 00.45 hari Minggu kemarin. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah bernama Syarwani, 65 tahun, sedang tidak berada di rumah, yang ada hanya anaknya bernama Ersada, 30 tahun. Mendapat laporan adanya musibah rumah terbakar, tim reaksi cepat BPBD Biren menyiapkan dan memasang tenda darurat di lokasi kebakaran sebagai tempat hunian atau bermalam sementara. Selain tenda, BPBD juga memberikan keperluan lain berupa minyak goreng, handuk, kain sarung, selimut, kompor gas, dan matras. Teguh Mandiri juga mengimbau kepada semua perangkat desa di Kabupaten Biren apabila ada musibah kebakaran atau bencana alam lainnya seperti tanah longsor, banjir, untuk segera dapat menghubungi BPBD Biren di Jalan Komplek Perkantoran Gampung Blang Bladeh, Jempa, Kabupaten Biren. Sederalun, puluhan pekerja bangunan dari Sumatera Utara atau zona merah COVID-19 tercatat mulai berdatangan ke Kabupaten Bener Meriah pasca Lebaran Idul Fitri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Public Safety Center 119 Kabupaten Bener Meriah, Zulkifli Burhanuddin, kemarin. Disebutkannya, pekerja asal Sumatera Utara sudah mulai berdatangan sejak Sabtu dan sudah mulai bekerja sebagai tukang bangunan di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Sebelumnya, ia merincikan sebanyak 36 pekerja luar tersebut sudah mulai bekerja di RSUD Muyang Kute. Kemudian juga ada sebanyak 10 orang yang akan bekerja di jembatan Ali-Ali Blang Rakal, Kecamatan Pintu Remegayo, Bener Meriah. Kemarin pagi pihaknya juga mendapatkan informasi adanya 30 orang lagi pekerja yang berasal dari Sumatera Utara masuk ke Bener Meriah. Menurutnya untuk pekerja bangunan dari luar, terdata masuknya melalui posko pintu masuk Kecamatan Pintu Gayo. Sementara sebanyak 36 orang pekerja bangunan di RSUD Muyang Kute diketahui melalui tim khusus yang ada di rumah sakit tersebut. Untuk pekerja bangunan yang masuk ke Bener Meriah, sudah diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri dan tidak diperbolehkan berbaur dengan masyarakat. Sederalun, sebanyak 692 kendaraan yang akan masuk ke Aceh melalui Aceh Tamiang berhasil diarahkan putar balik ke Sumatera Utara dalam 2 pekan terakhir. Kebijakan ini merupakan bagian dari larangan mudik yang berlaku secara nasional untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kasalantas Polres Aceh Tamiang, Ibtu Andre Agrivina, menjelaskan larangan ini mulai diberlakukan pada 21 Mei dan hingga kini masih diterapkan di perbatasan Aceh Tamiang dengan Sumatera Utara. Petugas yang ditempatkan di posko perbatasan melakukan penyekatan untuk menghalau bus umum masuk ke wilayah Aceh. Sementara kendaraan pribadi harus dilengkapi surat keterangan bebas COVID-19 dari tim kesehatan. Ia menegaskan penyekatan ini masih terus dilakukan sampai ada instruksi lanjutan dari Direktorat Lalu Lintas. Terhitung 1 Juni 2020, petugas telah mengarahkan 692 kendaraan kembali ke Sumatera Utara. Dengan rincian 4 bus, 63 ADT, 34 kendaraan travel, 36 L300, dan 555 kendaraan pribadi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 2 Juni 2020. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.